Fitnah Dajjal. Dajjal itu ada pengertian umum, ada pengertian khusus. Dajjal pengertian umum adalah tukang sihir, dukun juga Dajjal. Orang yang mengklaim ngerti ilmu gaib, Dajjal. Itu umum. Atau Dajjal secara khusus, itu nanti pada akhir zaman. Fitnah Dajjal itu ujiannya Dajjal. Pada hari kiamat nanti, sebelum hari kiamat muncul Dajjal. Tidaklah Dajjal ini memasuki negeri, kecuali banyak pengikutnya. Karena Dajjal ini membawa surga, membawa neraka. Surganya Dajjal itu neraka. Nerakanya Dajjal itu surga. Orang baik tertipu. Nah, kalau orang enggak belajar, kena fitnah itu. Kalau belajar tauhid, belajar ilmu, ngerti. Tapi kalau enggak, kalau orang yang suka di jalan-jalan, suka ke mall keluar masuk, enggak pernah belajar sama sekali, belum, enggak pernah ngaji, belum. Na'udzubillah, datang hari kiamat, ada Dajjal lewat ikut. Punya iming-iming, sakti, bisa apa? Nurunkan apa? Dia itu enggak tahu kalau enggak orang belajar. Jadi waktu itu fitnah. Jadi yang dimaksud fitnah Dajjal adalah fitnah itu kan artinya kan ujian. Ujiannya Dajjal. Karena Dajjal nanti itu menguji kita. Ya, kita ikut dia apa? Apa? Dan cuma ada dua tempat kok yang enggak memasukkan Dajjal. Apa itu? Makassar. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, Islam itu akhir zaman seperti ular masuk lubangnya. Suruh balik ke Mekah Madinah dia. Rusak. Nanti akhir zaman rusak semua. Balik ke asal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dari fitnah. Dan kata Rasulullah, tidaklah seorang nabi diutus kecuali mengingatkan umatnya akan bahaya. Jadi saya ulangi Pak, Dajjal ada dua pengertian. Pengertian umum, pengertian khusus. Kalau umum, kata Nabi, akan datang orang-orang yang mengaku Nabi, kan gitu kan? Dajjalu, mereka adalah para Dajjal. Artinya, Dajjal mempunyai makna umum, yaitu setiap orang yang mengklaim, mengerti ilmu gaib, dukun, tukang ramal, itu Dajjal. Dalam pengertian umum. Dalam pengertian khusus, seperti yang saya katakan tadi.